Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurma kuliah Ramadan kali ini kita membahas sesuatu yang barangkali bisa kita koreksi kembali, apakah amalan-amalan Ramadan kita bisa mencapai derajat takwa, karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu bisa dibentuk oleh sifat-sifat imaniyah. Di antara sifat imaniyah yang membentuk ketakwaan adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita muraqabah, bahkan bisa taqarrub kepada Allah. Satu di antaranya adalah bagaimana kita perbanyak sholat-sholat, baik sholat wajib tentunya dan juga sholat sunnah. Maka sholat lail yang biasanya dilakukan di tengah malam tetapi dimudahkan, diberi keringanan di awal malam dengan tarawih. Kita perbanyak dengan bacaan Quran juga, karena Ramadan juga Sahrul Quran, yaitu bulan di mana Quran ini digiatkan, diturunkan, kita tadaburi. Artinya tidak hanya kita baca, tetapi juga kita pahami maknanya, kita yakini dan kita amalkan. Takwa juga bisa dibentuk dengan memperbanyak sedekah di antara kita, karena bulan Ramadan sedekah ini dilipat gandakan. Takwa juga bisa dibentuk dalam masjid, karena masjid adalah rumah Allah, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kalau ada orang yang keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Di antara faedah orang yang menggiatkan sholat, dijamin 5 pahala di 5 tempat. Kapan sholat kita bisa menghadirkan 5 pahala itu? Kalau sholat kita lakukan dengan khusyuk, dengan khudu, tertib waktunya, tertib caranya, tertib tempatnya. Dengan Ramadan, masjid menjadi base camp kita. Jadi tempat sholat yang utama adalah di masjid. Di awal waktu luar biasa. Mayoritas kita sholatnya terutama maghrib, karena adzan maghrib adalah adzan yang paling dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia, terutama di bulan Ramadan. Dan juga bisa berjamaah. 5 pahala itu apa saja? Tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih kembali bersama Kurma Kuliah Ramadan. Di awal sudah kita sampaikan betapa manfaat dan fadilah orang sholat. Sholat itu harus dipahami dalam 3 hal. Satu, ahamiyah, yaitu pentingnya sholat itu sendiri. Karena awal yang dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat, dan ma farqo bainal kufur wal muslim, antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Yang kedua adalah azimah, mulianya orang sholat. Orang yang sholat sangat dimuliakan oleh Allah, karena dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan zikir yang paling besar adalah sholat. Dan yang ketiga adalah fadilah dari sholat. Sekali lagi, 5 pahala di 5 tempat pasti akan didapatkan bagi orang yang sholatnya dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tertib waktu, cara, dan tempatnya. Pertama, orang yang sholatnya dijaga betul dalam 5 waktu itu, dan itu digiatkan di bulan Ramadan, di dunianya hidupnya akan diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Buka puasa hilang tempe 2 aja, 3 hari gak tidur rumah, maka hilang berkahnya. Sekarang pilih mana? Gaji 20 juta keluarganya gak tenang dengan gaji 30 juta, tapi keluarganya tenang. Pasti kita lebih senang yang 30 juta dan tenang. Dan ketenangan itu bisa kita raih dengan menjalankan sholat. Maka lihat keluarga yang tidak tenang, mungkin perjalanan sholat, amaliyah sholat, berjamaah di rumahnya. Artinya apa? Orang-orang anggota rumah tidak pernah sholat berjamaah. Yang kedua, di alam kubur, dia dibebaskan dari siksa kubur. Khalifah Utsman bin Affan ketika melewati kuburan senantiasa menangis. Kenapa? Karena inilah awal orang jadi baik atau buruk, sangat tergantung dari orang di dalam kuburnya. Kalau di kuburnya selamat, insya Allah selamanya selamat. Karena itu awal dari siksaan di akhirat. Yang ketiga, dipastikan dia akan menerima catatan dari amal. Amal-amal itu catatan dari tangan kanan. Apa artinya? Malaikat hanya melaporkan yang baik-baik saja. karena kita sering ketemu dengan malaikat, maka nanti malaikat pun akan banyak kenal dengan kita. Di mana-mana orang yang akrab itu punya fasilitas. Kita itu pun kalau dekat dengan siapapun, kita ada fasilitas. Kita itu dekat dengan polisi, kadang-kadang kita ngurus apa-apa di kepolisian menjadi mudah, karena dekat. Dan yang lebih penting lagi, orang yang menjaga sholatnya, dia akan meniti sirat secepat kilat. Ada orang yang menuju surga itu dengan perjalanan yang begitu rupa. Tapi ada orang yang dipercepat kama salil barak, sebagaimana buruk, dia dengan cepat sebagaimana kilat menuju surga. Dan ada lagi yang menggembirakan adalah, yang faidah kelima, dia masuk surga tanpa harus masuk neraka. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nanti ada orang yang mukanya berseri-seri, ketemu dengan, loh kok kamu mukanya belang separuh? Kenapa? Aku baru pulang dari neraka kemarin sore. Nah, jadi ternyata ada orang yang dijamin masuk surga tanpa lewat neraka. Lima hal kita akan dapatkan, siapa saja itu? Orang yang menjaga sholat lima waktu dengan tertib, dan itu ditarbiahkan, dibiasakan di bulan puasa, orang giat sholat lima waktu. Di dunia berkah, di alam kubur dia bebas dari siksa kubur, dia bahkan di alam mahsyar menerima catatan dari tangan kanan dan meniti sirat secepat kilat dan masuk surga enggak usah lewat neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.